أستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، dari kita Sahih Muslim, dan kita masih berada di pembahasan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di kisah kedatangan Wafdu Abil Qais, utusan dari kabilah Abil Qais. Setelah kita ambil riwayat pertama ini dari Abbad Ibn Abbad dari Abi Jamrah, dan setelahnya kita akan ambil di malam hari ini riwayat Syu'bah an Abi Jamrah. Qala rahimahullah ta'ala, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عن إمام أبو بكر ابن أبي شيبة مسمع محمد ابن عبد الله ابن أبي شيبة أو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة الله يبارككم Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala, dan beliau memiliki saudara yang juga thiqah, yaitu Uthman ibn Abi Syaibah. Walaupun Abu Bakar ibn Syaibah lebih thiqah, Uthman kakaknya dan Abu Bakar ibn Syaibah adiknya, dan keduanya memiliki saudara yang baif bahkan kadad, itu Qasim ibn Abi Syaibah. Dan yang disebutkan dari atau diterjemah Abi Bakr ibn Syaibah, Bakr ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala, beliau majlisnya dihadiri sekitar 30 ribu orang-orang yang mengambil ilmu atau hadis dari beliau, dan termasuk dalamnya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Keduanya banyak menukil hadis dari Abi Bakar ibn Abi Syaibah. Begitu pula dari Uthman ibn Abi Syaibah, saudaranya. Dan Abu Bakar Ahfad. Allah Muhammad ibn Mutanna wa Muhammad ibn Bashar. Imam Muslim disini memiliki tiga guru. Yang pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan yang kedua Muhammad ibn Muthanna, dan yang ketiga Muhammad ibn Bashar, dan semuanya thiqah. Wa lafadhuhum mutaqaribah, dan lafad-lafad mereka, lafad Abi Bakar dan ibn Muthanna dan ibn Bashar, kata mutaqaribah, hampir sama penukilan hadisnya. Hanya saja ketika mereka gurunya qala Abu Bakrin haddatsana Gundar an Syu'bah. Kalau Ibnu Abi Syaibah menukilnya dengan lafaz haddatsana Gundar an Syu'bah. Wa qala al-akharun, adapun yang lainnya yaitu Ibnu Musanna dan Ibnu Bashar menukil hadisnya dari guru dengan haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Muhammad ibn Ja'far wa Gundar. Abu Bakar ibn Abi Syaibah menukilnya dengan lafaznya, itu Bunda. Kalau Ibnu Muthanna dan Ibnu Bashar menukilnya dengan namanya Muhammad bin Ja'far. Jadi hadis. Kalau Syu'bah, Syu'bah ibnu man? Tulisan dia. Abdurrahman. Syu'bah ibn Mas'ud. Kalau Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Kalau Syu'bah ibn nanti ditulis insyaallah ya. Yahya Syu'bah ibn Mas'ud. Jawab Ubaid. Tentang Syu'bah ibn Hajjaj. Itu biasanya Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam yang dijuluki dengan Amirul Mukminin fil Hadis, juluki oleh Al-Thawri rahimahullah ta'ala. An Abi Jamrah Abu Syafiq. Kalau Abu Jamrah siapa namanya? Ayu. Abu Jamrah namanya siapa? Ya, sebelumnya sudah kita lihat. Abu Abdullah. Abu Bambang. Sudah nyerempet, hampir pas. Abu Bambang. Yang jawab baju anda. Abdurrahman Abu Abdul Nabi Abu Bakar dan Nasr Ibn Imran. Nasr Ibn Imran biahnya Abu Jamrah. An Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina yadi Ibn Abbas wa baina an-nas. Fatan Qur'antun tas'aluhu an-nabi bil jawab. Qala radhiyallahu ta'ala inna Ramla Abi Qais ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wafat aw ma qawm qala rabiya qala marhaban bil qawm aw bil wafat ghayra khazaya wala nadama. Dari Abu Jamrah Nasr bin Imran rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dahulu aku menerjemahkan antara Ibn Abbas dengan orang-orang yang bertanya kepadanya. Maknanya orang-orang yang bertanya kepada Ibn Abbas, mereka bertanya dengan bahasa mereka dan disampaikan dan diterjemahkan tersebut oleh Abu Jamrah Nasr bin Imran rahimahullah ta'ala. Kemudian pada suatu ketika datang seorang wanita bertanya tentang Nabi Al-Jar membuat minuman di Al-Jar bejana, dikatakan yang terbuat dari pakhar Al-Ma'ruf, terbuat dari tembikar. Yang Nabi itu air di bejana, kemudian dimasukkan ke dalamnya kurma atau kismis dan dibiarkan. Nanti airnya terasa manis dan lezat. Tapi kalau lama dibiarkan, itu akan menjadi khamar. Jadi minuman yang memabukkan. Nah, sudah kita lalui di materi yang lalu dan juga disebutkan dalam bapina. Asalnya atau awal Nabi SAW melarang para sahabatnya dari membuat minuman seperti itu di bejana-bejana tertentu. Dan sebabnya diantara dikatakan kalau seorang membuat minuman di bejana tersebut terkadang menjadi khamar dan tidak diketahui oleh pembuat. Diminum dan keadaan sudah memabukkan. Nabi biasanya mengizinkan kemudian para sahabatnya membuat minuman tersebut, katanya dari bejana yang terbuat dari kulit-kulit. Karena kalau bejana yang terbuat dari kulit, ketika sudah menjadi khamar, biasanya pecah kulitnya. Tempatnya pecah. Maksud tempatnya sudah, atau airnya, minumannya sudah menjadi khamar. Tidak layak diminum. Dan nanti kata ini saya muslim juga, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada para sahabatnya ketika membuat Nabi minuman seperti itu, itu tidak melebihi 3 hari. Nabi kalau sudah mau, kalau membuat Nabi kemudian sudah mau melakukan 3 hari, beliau segera habiskan dan diberikan kepada kadang orang-orang sekitar nih, atau hamba saya ya dimiliki. Dan kalau sudah lewat 3 hari dibuang-buang. Karena kemungkinan besar itu memabukkan muskit atau sudah menjadi khamar-khamar. Sehingga seorang wanita bertanya kepada Ibn Abbas tentang membuat minuman dari anggur yang sudah jadi kismis atau dari kurma yang dimasak ke air di bejana jer. Maka Ibn Abbas menjawab pertanyaan tersebut dengan menukil hadis, dan hadisnya di dalamnya terdapat cerita pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada wafdu Abil Qais, ada utusan dari kabilah Abul Qais. Dan utusan tersebut datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dan bertanya, mani wafdu atau mani wafdu, siapa para tamu-tamu ini, tamu-tamu utusan ini, atau siapa yang datang? Namanya dari mana engkau? Riwayat yang lain, Nabi mengatakan, marhaban bil qaum au bil waqdi ghaira khazai wala nadam. Selamat datang dengan rombongan yang datang ghaira khazai wala nadam, dengan tanpa kehinaan dan tanpa penyesalan. Mananya selamat datang kepada kaum yang datang untuk masuk Islam dan mempelajari agama Islam dengan tanpa kehinaan dan tanpa penyesalan, tanpa menentang ajaran Islam dan tanpa merangi ajaran Islam, bahkan datang tawaan, datang dalam keadaan taat dan patuh ingin mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti kita ketahui bersama, sebagian kabilah, sebagian kaum masuk Islam itu dengan cara diperangi. Seperti orang-orang Quraisy. Nabi SAW datang dari Madinah dan orang Quraisy, kemudian mereka masuk Islam. Dan ada seperti Wahb bin Qais datang dan kalian betul-betul ingin mengikuti tuntunan Nabi SAW dan mempelajari ajaran Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, marhaban bil qaum Gairah Razai Ulan Adam. Selamat datang dengan rombongan yang datang dengan tanpa kehinaan dan tanpa penyesalan. Allah, kemudian Ibn Abbas faqul. Maka rombongan tersebut ketika menghadap Nabi SAW dan disambut oleh Nabi SAW, mereka berkata, ya Rasulullah, inna natika min syuqqatin bahidah. Wahai Rasulullah, kami datang dari syukur ba'idah, dari tempat yang jauh, bahkan safar untuk bisa menjumpai. Wa inna bainana wa bainaka hadal hayy min kufar mudad. Dan antara kami dengan engkau, wahai Rasulullah, itu ada hayy, hayy, ada kabilah-kabilah dari kufar mudad, orang-orang kafir mudad, termasuk orang-orang Quraisy. Yang disebutkan bahwa sudah datang Rabi' Abdul Qais itu sebelum Fathu Makkah. Di tahun berapa Hijriah, tahun Fathu Makkah, tapi sebelum terjadinya Fathu Makkah. Maknanya orang Quraisy masih memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa inna la nastati an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan kami tidak bisa untuk datang menjumpai engkau wahai Rasulullah kecuali di bulan haram. Ayo, kalau bulan haram ada berapa? Bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh melakukan peperangan di dalamnya. Dan sebelum Islam pun orang-orang musyrik, musyrik Quraisy mengagungkan bulan-bulan tersebut. Ada berapa? Jawabannya Abu Syafiq. Ada 4 bulan. Bulan apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu Asyhurul Hurum. Di tahun itu 12 bulan. Dan dari 12 bulan tersebut ada yang namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh melakukan peperangan dan kasih jatah di bulan tersebut. Dan bulannya ada empat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang kita berarti berada di Syahrul Haram. Kita di bulan Muharram. Kemudian kata Abu Qais, wa inna nasrati an natiyaka illa fi syahril haram. Kami tidak bisa mendatangi engkau wahai Rasulullah kecuali di bulan haram. Maksudnya orang Quraisy tidak akan mengganggu kami ketika kami melewati mereka. Jadi kata Abu Qais, kami tidak bisa menjumpai engkau wahai Rasulullah di setiap saat karena antara kami dan engkau itu ada orang-orang bodoh. Orang-orang musyrik ya. Pasti akan mengganggu kami kalau kami melewati mereka. Kecuali di bulan haram. Di bulan haram mereka tidak mengganggu kami. Fa'mur nabi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Maka wahai Rasulullah perintahkan kepada kami dengan perkara yang fasl. Perkara yang jelas, yang tidak ada kesamaran. Tentang masalah agama yang harus kami ketahui. Nukhbiru bihi man wara'ana. Dan nantinya kami akan beritahukan kepada kaum yang mengutus kami. Kepada kaum yang mengutus kami. Itu Abu Qais. Qabil Abu Qais. Nadkhulu bihil jannah. Yang mana kalau kami mengamalkan katanya perkara tersebut, kami akan masuk surga. Ini Abu Qais. Perkara yang jelas, yang merupakan pokok agama, kalau kami dan kaum kami mengamalkannya, maka kami akan masuk surga. Allah, maka Nabi SAW ketika minta untuk menjelaskan amrun fasl, yang barang siapa mengamalkannya akan masuk surga, dan untuk tersebut menjanjikan untuk menyampaikan kepada kaumnya, beliau mengatakan amurukum biar wanhar manarba. Nah, di sini amaruhum biarba wanhar manarba, maka Nabi merintahkan kepada mereka utusan Qais dengan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Allah, adapun perintah yang beliau perintahkan, amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi memerintahkan kepada Wafd al-Qais dan agar menyampaikan kepada kaumnya, yaitu agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan tentang apa itu al-iman billah, hal tadruna mal iman billah? Tahukah kalian apa itu al-iman billah yang aku perintahkan kalian dengannya? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Wafd al-Qais mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Oleh maka Nabi jelaskan tentang makna al-imanu billah yang merupakan empat perkara yang beliau perintahkan. Kata beliau, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamu salat wa ita'u zakat wa shaumu ramadan wa tu'addu khumsa min al-maghnam. Al-imanu billah itu yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, iqamus shalah dan itu zakat, dan yang keempat, shaum Ramadan. Dan itu merupakan rukun Islam yang empat. Adapun yang kelimanya yaitu al-hajj. Kenapa disebutkan dalam hadis ini? Karena kewajiban haji itu yang sahih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, diperintahkan Allah dengannya rasulnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tahun ke-9 Hijriah. Dan Wafd al-Qais tahun ke-8. Jadi pada saat itu belum diwajibkan haji. Misalnya ada pendapat yang lain bahwa haji diwajibkan di tahun ke-6 Hijriah. Yang diwajibkan di tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Nabi menyebutkan satu perkara yang lain yang beliau perintahkan selain yang empat tadi yang merupakan Islam, wa antu addu khumusan al-maghnam. Dan katanya yang perintahkan juga, engkau atau kalian berikan seperlima dari ghanimah. Dan Nabi sebut dikarenakan seperti yang disebutkan Abu Qais itu dari kabilah Rabi'ah, dan mereka selalu berhadapan dengan orang-orang mudhar, musuh mereka, orang-orang kufar mudhar, sehingga terjadi sering terjadi perang di antara mereka. Karena Nabi memerintahkan kalau kalian mendapat ghanimah, wajib bagi kalian menunaikan sekelima dari ghanimah tersebut. ونعلم أن الدب والحنتم والمزفت ولا شعبة ربما قال النقيط وربما قال المقيع dan Nabi melarang mereka dari menggunakan bejana yang terbuat dari dubba atau bejana yang berupa dubba, hanta, muzafat dan an-naqir. Dan tadi sudah kita sebutkan di awal hadis Nabi melarang dari bejana tersebut, di antara sebabnya dikarenakan kalau minuman disimpan di bejana tersebut, minuman dari kismis itu anggur yang dikeringkan atau dari kurma dan sejenisnya itu cepat sekali menjadi khamar. Dan berarti hukum ini itu hukum larangan membuat minuman di bejana tersebut yang sebenarnya mansukh dinasihatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengizinkan kepada umatnya untuk meminum di bejana apa saja yang digunakan, tapi wala tasyrub muskir. Jangan kalian minumnya dalam keadaan yang disebut muskir. Itu dalam keadaan yang sebelum sudah memabukkan, sudah menjadi khamar. Hanya yang dikecualikan bejana emas dan perak tidak diperbolehkan. Tapi bejana yang biasa digunakan itu boleh apa saja. Baik itu dubba, hantam, muzafat, ataupun nafir. Kemudian Nabi Sosab saya itu berpesan kepada utusan Abdul Qais dan mengatakan, ihfaduhu wa akhbiru bihi man wara'akum. Apalakan oleh kalian perkara yang disebutkan tadi dan beritahukan kepada orang-orang yang di belakang kalian. Itu kepada kaum kalian yang mengutus kalian. Dan kalimat ihfaduhu wa akhbiru bihi man wara'akum. Di sini ada perkara yang sangat penting bagi kita. Para talabatul ilm. Itu hifdzul ilm. Ilmu itu dihafal. Ilmu itu dihafal. Ilmu itu dipelajari, dipahami, kemudian dihafal. Setelah dihafal dan diamalkan, maka disampaikan. Wahbiru bihiman waro'akum. Maka itu jihadun nafs yang sudah kita pelajari bersama. Yang disuruh salah-salah yang lainnya, itu ada empat. Yang pertama, al-ilm. Yang kedua, amal. Yang ketiga, dakwah. Dan yang keempat, as-sabr. Dan ilmu itu dihafal. Dan kalau kita mempelajari kitab adab at-talab, adab salah satu ilmu di antara yang penting adalah menghafal ilmu. Dan istilah yang masyhur al-ilmu itu fi sudur wa laysa fi sutur. Ilmu itu kata yang ada di dada, bukan ada yang ada di buku. Bukan yang ada di buku. Ilmu itu yang ada di dada kita, yang kita hafal. Tentunya ilmu yang paling abdol dan yang paling kita hendaknya memberikan perhatian dengan adalah ilmu Quranul Karim, hafalan Al-Quran. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran Karim, karena itu merupakan inti dari ilmu agama kita. Kemudian menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ihfadzuhu, kata Nabi, hafalkan oleh kalian apa yang kusampaikan kepada kalian, wa akhbiru bihi man wara'akum, dan sampaikan kepada orang-orang di belakang kalian, orang yang mengutus kalian. Wa qala Abu Bakar bi riwayatihi man wara'akum, sebagian riwayatnya min wara'ikum, dan sebagian riwayat man wara'akum, wa laysa bi riwayatihi al-muqayyad. Ini riwayat yang terakhir yang sebagai Imam Muslim tentang hadis Abdul Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma di kisah Wahdi Abdul Qais. Sekali lagi menunjukkan hendaknya kita memberikan inayah dengan ilmu. Ilmu itu dihafal dan diamalkan dan juga disampaikan, didakwahkan. Nabi wa akhbiruhu bihi man wara'akum. Untuk ini Abdullah endak Abdullah aynallah kita cukupkan subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nang deh ni, nang deh, dekoi. Kita akan lihat.